السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak ibu-ibu sekalian. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama Al-Qur'anul Karim, bersama sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersama keterangan-keterangan para ulama kita yang tidak lain adalah kenikmatan terbesar dan kelezatan terindah. Karena hadirin Allah muliakan, ulama kita mengatakan, dan ini real dan disampaikan oleh nama-nama besar yang sudah merasakan seluruh kenikmatan hidup, seluruh fasilitas dunia, bahwa gak ada yang lebih nikmat daripada al-ilmu nafi', gak ada yang lebih nikmat daripada kelezatan ilmu dan amal. Itu yang disampaikan oleh mereka. Orang bilang banyak tentang fasilitas dunia, dan gak bisa dipungkiri itu kenikmatan dari satu sisi, tapi kalau itu dibandingkan dengan kehidupan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan dengan Al-Quran dan sunnah itu lebih nikmat. Terlepas kita khilaf, terlepas kita lalai, bukan berarti kita dipastikan istiqomah, enggak. Kita masih berjuang hadirin. Kita bisa tergelincir, tapi fakta gak bisa dipungkiri. Karena kita tidak sedang bicara tentang diri kita, diri kita ini pendosa, tapi kita bicara tentang fakta bahwa ini yang paling nikmat sebenarnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa punya kehidupan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mari jaga syahadatin kita, La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Menu kita hari ini kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil Sayyib. Dan yang akan disuguhkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sangat penting. Sangat penting. Berkaitan dengan kebutuhan kita yang sangat asasi, yaitu bagaimana menumbuhkan cinta. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dengan cara yang sangat simpel, sangat sederhana. Beliau sampaikan hanya dalam satu baris atau satu sepertiga baris saja, tapi itulah inti. Dan hidup ini butuh cinta. Coba tanya ibu-ibu, butuh cinta gak ibu-ibu? Semua ibu-ibu bilang butuh. Dan mencintai itu tuh kebutuhan, ya gak sih? Yang kebutuhan tuh dicintai atau mencintai? Gimana mas? Ya, dua-duanya ya. Dua-duanya. Dan banyak orang tuh hadirin bete jalan sama orang, padahal ini orang sayang banget sama dia. Ini orang cinta banget sama dia, tapi dia bete banget jalan sama tuh orang. Ketika dicek, karena dia gak mencintai orang tersebut, karena dia tidak menyayangi gitu loh. Ada anak yang kecewa berat sama ayahnya misalnya, terus diajak ketemuan sama ayahnya, makan malam sama ayahnya, itu malam itu bete nya minta mutnya anak. Pada ayah tuh udah semangat, udah ceria, nanya gimana kuliahmu nak, gimana gitu. Ayahnya udah pesankan sebuah meja di restoran papan atas di kota tersebut, tapi anaknya gak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena anaknya gak cinta. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita cintai, itu bete loh, itu gak nyaman. Poinnya adalah jemaah sekalian dan ibu-ibu yang Allah semoga muliakan, mencintai itu penting. Mencintai itu yang membuat hidup itu berbunga. Cinta itu membuat ada energi, ada spirit. Yang menumbuhkan tenaga. Cinta itu yang membuat endurance kita tuh bagus. Daya tahan kita tuh luar biasa. Kalau udah capek, udah letih, itu kalau dikerjakan karena kita mencintai, itu beda. Itu beda. Lalu pertanyaannya bagaimana? Dan apa yang terjadi jika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan sebaliknya, betapa gersangnya ini hidup ketika hamba itu tidak mencintai Allah Tabaraka wa taala. Maka Al-Imam Al-Qayyim memberikan tips simple, sederhana agar cinta itu bersemi. Karena salah satu faktor utama mengapa kita tersiksa dengan masalah rumah tangga kita, ibu-ibu, misalnya. Kenapa kita sakit hati dengan anak-anak, misalnya. Kenapa masalah dengan orang tua selalu memberikan tempat duduk di sebuah roller coaster diri kita, yang membuat kita tegang, teriak, dan lain sebagainya. Sejatinya itu bukan karena masalahnya, karena faktor utama adalah karena kita belum mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketidakcintaan seorang hamba kepada Allah itu yang membuat hidupnya bak di neraka dunia. Itu yang membuat dia terpukul dengan masalah dan musibah. Itu yang membuat dia terjatuh, dan lalu terjatuh. Itu yang membuat dia merasa tertampar, lalu tertampar. Ini bukan tentang masalahnya seringkali. Ini masalah hilangnya rasa cinta. Saya tahu ada seorang ibu yang stres berat ngadepin seorang anaknya. Anaknya satu, tapi dia begitu stres dalam menghadapin anaknya tersebut. Dan ada seorang ibu yang punya anak 9, dan beliau bahagia dengan 9 anaknya. Padahal logikanya, kalau ngadepin satu anak itu stres, ngadepin 9 anak tuh bisa gila mungkin hadir. Dan 9 anaknya itu pun juga enggak kalem-kalem, energik semua, satu loncat sana lah, satu kesandung lah, yang ketiga kejedot lah, yang keempat masuk got lah, yang kelima kepleset lah, yang keenam mecahin guci rumah lah, yang berikutnya nyemplungin kunci mobil ke selokan, pokoknya macam-macam semua. Tapi ini ibu sembilan anak ini bahagia aja, bahagia. Apa penyebabnya jemaah? Karena rasa cinta. Sang ibu mencintai Allah lalu mencintai anak-anaknya. Maka hidup itu jadi penuh warna, hadirin. Dan itu kesalahan banyak kita ya. Kita tuh berpikir ini gara-gara anak. Bukan. Bukan, itu bukan gara-gara anak. Itu gara-gara enggak ada rasa cinta. Lalu apa kunci rasa cinta? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, فَمُشَاهَدَةُ الْمِنَّةِ تُجِبُ لَهُ الْمَحَبَّةِ وَالْحَمْدَ وَالْشُكْرَ لِوَلِيِّ النِّعَمْ وَالْإِحْسَانِ. Menyaksikan kenikmatan dan anugerah itu akan melahirkan rasa cinta bagi diri seseorang. Memuji dan bersyukur terhadap yang punya nikmat tersebut, terhadap yang memberi nikmat itu, dan memberi segala kebaikan demi kebaikan. Jadi menyaksikan anugerah, menyaksikan kenikmatan, itulah yang membuat seorang hamba mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim menggunakan bahasa tujibulahul mahabbah. Tujib, wajib. Jadi pakai kata wajib. Kalau kita senantiasa mengingat, melihat nikmat Allah, maka pasti cinta itu lahir dan bersemi, itu maksudnya. Si cinta itu lahir dan bersemi. Dan sebaliknya, kalau kita tidak suka melihat nikmat-nikmat Allah, maka cinta itu tidak akan lahir. Cinta itu tidak akan lahir. Ini tentang bagaimana kita melihat sebuah masalah. Hadirin Allah muliakan, intinya itu bagaimana kita melihat. Makanya kan, masih ingat surat atau masih ingat sebuah ayat yang kita suka baca kalau kita sholat, hadirin? Dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin Allah muliakan, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Maka siarkan, sampaikan. Fungsinya apa? Untuk agar rasa cinta itu muncul, hadirin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, sampaikanlah. Dan itu yang sering hilang. Coba kita renungkan, kapan kita membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tahun berapa? Jangan-jangan udah berbulan-bulan kita enggak pernah menceritakan nikmat Allah. Kenapa kita tertekan? Karena kita selalu melihat dari sisi enggak enak, sulit, pahit, getir. Oke, emang hidup kita 1/4 jam hanya tentang itu. Mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Aun bin Abdullah rahimahullah pernah mengatakan, al-khairu minallahi katsir. Kebaikan dari Allah itu banyaknya minta ampun, ibu-ibu sekalian. Banyaknya minta ampun. Walakinnahu la yubsiruhu minan nas illa yasir. Namun enggak ada yang melihat dari ke arah itu dari manusia kecuali sedikit saja. Jadi nikmat tuh banyak. Setiap hari tuh ada banyak nikmat dari Allah. Tapi manusia yang melihat sisi itu tuh sedikit. Gitu. Sedikit. Padahal itulah sumber-sumber dan bahan baku cinta kita kepada Allah. Makanya terus beliau menyampaikan kalimat yang sangat menarik. Kata beliau, alam tarau ila katrati nujumis sama. Tidakkah kalian melihat betapa banyaknya bintang-bintang yang ada di langit? Fa innahu la yahtadi biha ila ulama. Namun yang mendapatkan petunjuk dari bintang-bintang tersebut hanyalah ulama yang minoritas. Orang yang ngerti itu hanya minoritas. Padahal bintang-bintang depan mat, atau bukan di depan, di atas diri kita. Iya gak sih hadir? Nah, bintang teman dengan nengok aja sebenarnya kelihatan tuh bintang. Tapi yang ngerti, yang mau lihat ke atas lalu mengambil pelajaran sedikit. Padahal dipaparkan dan dipampangkan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun hadirin Allah muliakan, sedikit yang mengambil manfaat, itu poinnya. Sedikit yang mengambil manfaat. Enggak banyak. Mayoritas yang nggak tahu, bahkan nggak mau ngelihat ke atas. Padahal banyaknya luar biasa. Dan bintang itu sebagai petunjuk arah. Tapi hanya sedikit yang ngerti. Sama nikmat-nikmat Allah ini. Itu mengarahkan kita agar kita mencintai Allah. Tapi hanya sedikit yang ngerti. Itu poin. Kata Wahab bin Munabbih hadirin, ru'usun ni'ami thalatha. Induknya nikmat itu ada tiga. Fa'awaluha ni'matul Islam. Yang pertama itu nikmat Islam. Allati la tatimu ni'matun illa biha. Yang merupakan syarat sempurnanya nikmat-nikmat yang lain. Gak akan sempurna nikmat yang kecuali dengan nikmat Islam. Yang kedua, ni'matul afiyah, nikmat sehat dan selamat. Allati la tatibul hayatu illa biha. Kehidupan dunia enggak bisa berjalan kecuali dengan nikmat kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, ni'matul ghina allati la yatimul 'aisyu illa biha. Yang ketiga, nikmat kecukupan harta. Itu nikmat. cukup hina. Nah pertanyaannya, yang pertama dulu, nikmatul Islam. Ketika kita hari ini ribut sama suami, ribut dengan suami, aku tadi itu pagi-pagi udah ribut Pak Ustadz. Akhirnya gara-gara ribut tadi pagi sama suami, kayaknya nih hari isinya mimpi buruk semua. Aku sedih, aku nangis, aku kesal. Kata-kata suamiku itu loh Pak Ustadz, nyakitin perasaan setiap wanita yang mendengar, gitu kata seorang ibu. Oke, mohon maaf. Boleh tanya nggak, Mbak? Ya boleh. Tadi subuh sholat subuh, ya sholat lah Ustadz. Nikmat apa enggak dikasih kesempatan sholat subuh? Ya nikmat. Kok enggak kelihatan ya? Kalau gitu kenapa enggak disyukuri? Atau enggak dirasakan bahwa ya Allah, walaupun suamiku marah-marah pagi ini, tapi peliburnya adalah aku bisa sholat subuh tadi pagi. Dan aku bisa sholat subuh dari Allah itu lebih berarti. Dan menetralkan, bahkan membuat aku tetap melihat hari ini itu indah, walaupun suamiku emosi sama aku, gak jelas juga penyebabnya, kata-katanya kasar, kata-katanya buruk, kata-katanya nyelekit. Tapi nikmat Islam itu lebih mahal. Rukun Islam itu apa jemaah? Yang kedua sholat kan. Nah udah syukurin belum? Itu yang jadi masalah. Kita tuh bukan masalah apa ya? Bukan tentang masalah hidup itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak melihat nikmat Allah di setiap hari itu. Padahal hari itu banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Ya itu tadi bintang itu. Bintang yang paling terang yang ada di Indonesia itu berapa? Ada berapa? Ada 20 katanya. Hah? 20 kan ya? Yang paling terang di langit Indonesia. Kurang lebih 20 katanya. Ngerti gak tuh 20 itu? Hah? 20 ngerti gak? Gitu lah. Seringkali kan kita gak ngerti. Kalau lagi banyak bintang tuh bisa gak kita tunjukkan? Mana Polaris? Polaris yang mana nih? Sirius yang mana? Sirius. Gak, aku serius gak tahu Ustaz. Enggak, bukan itu. Nama bintang Sirius. Oh, salah. Ini nikmat banyak, tapi kita sengsara itu loh. Lalu suudzon sama Allah, bukan hanya nyesek, buruk sangka sama Allah. Padahal setiap hari ini kita nikmatin nikmat-nikmat Allah sangat banyak. Karena enggak musyahadatul minnah. Enggak musyahadatul minnah. Oke, kita yang lagi sakit, bukankah itu tadi nikmat Islam itu lebih mahal? Aduh, aku enggak enak badan Ustaz, tapi nafas plong lancar. Oh, lancar alhamdulillah. Saturasi bagus 99, itu bukan nikmat ya, saturasi 99. Walaupun lagi kepala lagi ada pening, demam mungkin 39, tapi saturasi 99 itu kan udah dilihat belum? Enggak kan? Coba kalau kita fokuskan tentang nafas kita lega, ya Allah, Allah kok baik banget sama saya. Saya udah pendosa begini, masih dikasih lah napas yang plong. Ya Allah, ada napas tuh ya Allah, benar-benar deh. penting banget dan sangat berharga. Kita kalau napas udah sesak, udah susah, mau hidup di tengah-tengah kolam renang, duit juga gak ada artinya. Gak ada artinya. Tapi itu tadi, kita lupa mensyukuri. Ada itu yang perlu kita camkan. Apa kata Sufyan bin Uyainah hadirin? Ma an'ama Allah 'alal 'ibadi ni'matan afdal min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang lebih afdal, lebih besar, lebih tinggi dibanding saat Allah mengajarkan mereka la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah fil akhirah kal ma'i fid dunya. Karena la ilaha illallah, gambaran simpelnya, di akhirat nanti itu seperti air untuk kehidupan dunia. Begitu enggak ada air, mati, enggak ada kehidupan nanti. Mau semuanya ada, emas ada, permata ada, berlian ada, mutiara ada, semua fasilitas ada, minyak ada, batu bara komplit, timah, air gak ada, selesai kehidupan kita. Sama jiwa kita gak ada la ilaha illallah, selesai di dunia dan di akhirat. Itu nikmat yang paling indah. Tapi siapa di antara kita yang melihat itu sebagai nikmat? Itu masalahnya. Jadi masalah itu bukan kesempitan hidup, tapi siapa di antara kita yang bisa membaca kenikmatan, yang meyakini bahwa itu kenikmatan. Akhirnya ketika kita gak bisa melihat, ya kesannya gelap aja, Kak. Bukan gelap, Mas, tapi ada yang gak ngelihat apa-apa. Karena mata Anda sakit. Mata Anda sakit. Jadi ini ruangan kesannya tuh blank gitu. Padahal ini terang, nyaman, ada karpet. Tapi Anda gak bisa lihat itu semua. Nah begitu Anda gak bisa lihat, disitulah masalah besar. Itu poin. Contoh yang lain. Simak ucapan Al-Hasan rahimahullah. Kata Hasan bahwa as-sahw wal amal ni'matani 'azimatan 'ala bani Adam. Kalau bahasa kita apa ya? Lupa dan cita-cita itu sesungguhnya nikmat, dua nikmat yang sangat besar bagi anak Adam. Ketika mayoritas banyak kita berpikir bahwa lupa itu adalah 100% kekurangan, ulama mengajak kita melihat bahwa lupa itu tuh kenikmatan loh. Bayangin gak sih kalau ada orang masa lalunya ada sesuatu masalah, terus dia gak bisa lupakan itu, Allah buat dia inget terus tuh kejadian itu, maka sepanjang hayatnya dia akan trauma, trauma, trauma, dan dia bisa gila loh teman-teman jamaah dan ibu-ibu sekalian. Kebayangin gak sih ada seorang istri punya suami itu baik banget. Suaminya tuh bagi di matanya aduh masya Allah banget. Lalu suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Lalu setiap hari memori itu datang dengan sangat detail tentang suaminya. Dan dia gak lupa sama sekali. Gak datang terus memori, selalu datang. Itu kira-kira hidupnya bahagia atau berantakan? Itu bisa berantakan loh. Setiap hari nangis aja kerjaannya. Udah gak ngapain. Apalagi ini ingat suami, nangis. Jadi lupa itu ternyata itu nikmat dari Allah. Kebutuhan loh. Karena apa yang kita jalani selama ini, ada yang baik, ada yang gak baik. Dan yang gak baik itu obatnya itu tuh lupa. Kalau gak lupa, bermasalah. Nah, sudahkah kita bersyukur atas nikmat lupa? Nah, itu kan pertanyaannya. Ada seorang wanita, mohon maaf sekali lagi, mengalami pelecehan seksual. Dan kita harus jaga wanita-wanita. Gak boleh dapat perlakuan seperti itu. Kok lah qadarullah ada pelecehan seksual? Itu kalau dia gak bisa melupakan, gimana hidupnya jamaah? Wih, berantakan. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat lupa? Atau menganggap itu sebagai kenikmatan yang membuat kita tuh semakin sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wal amal, lalu yang kedua cita-cita. Harapan. Dan hasan. Harapan itu atau cita-cita amal itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Hadirin, setelah taufik dari Allah, betapa banyak orang itu semangat dalam kondisi keterpurukan pada hari-hari ini. Bukan karena dia punya uang, bukan karena dia punya akses, bukan karena dia punya network, bukan karena dia punya mobil, bukan karena dia punya rumah, tapi karena dia punya cita-cita dan harapan yang bersemi di dalam diri dia. Itu sumber energi setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat harapan dan cita-cita sebagai kenikmatan dari Allah? Ketika harta itu diambil sama Allah, jabatan diambil sama Allah, atau sebagian ibu suaminya diambil sama Allah, baik suaminya meninggal atau suaminya ke wanita lain, tapi satu yang Allah gak ambil, imannya dan cita-cita besar serta harapannya ke depan. Yakinlah wanita itu bisa bertahan, bisa bertahan, bahkan bahagia. Dan sebaliknya, semuanya gak diambil sama, gak diambil. Dia tetap jadi wanita kaya, orang kenal dia, dia punya fame, dia terkenal, tapi harapan dicabut sama Allah. Nah, itu bisa bunuh diri, jamaah. Bunuh diri. Orang stres, semuanya ada, tapi dia gak punya harapan. Dia gak, cita-citanya hilang, harapan hidupnya gak ada. Dia mikir, gimana gue hidup nih? Nah, sekarang itu tadi kayak bintang-bintang ada yang di langit setiap malam bisa kita lihat itu. Kita hidup puluhan tahun. Kita anggap gak itu sebuah kenikmatan dari Allah? Ternyata belum. Dan itu membuat kita sengsara dalam hidup. Oleh karena itu, jamaah Allah muliakan. Sekali lagi, kalau ingin punya rasa cinta, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dibuat pintar ngelihat kenikmatannya Allah. Itu poinnya. Pintar ngelihat kenikmatan Allah. Serius. Ada banyak orang tuh pintar bunuh diri karena gak pintar ngelihat kenikmatan Allah. Padahal semua mata kuliah pelajarannya jago semua. Masalah cuma satu, gak pinter ngelihat kenikmatan Allah. Waduh, hancur tuh jamaah. Selesai. Semua dipinter. Masalah cuma gak pinter ngelihat kenikmatan Allah. Hidupnya berakhir. Bahkan bisa jadi dia mati sebelum kematiannya itu datang. Gak ada ruh. Gak ada semangat. Lalu dia salahkan masalah. Jangan pernah salahkan masalah, hadirin. Ta'ala itu Allah yang ngasih untuk nguji kita, dan semua sudah ditakar. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kita nih enggak pintar ngelihat nikmat Allah. Itu yang jadi masalah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa merenungkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga Ustaz sekeluarga dan tim, serta melindungi seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, Pak, apakah kejujuran itu dituntut pada seseorang di hadapan pada pertanyaan saja? Maksudnya, kita lihat case-nya ya. Jika seorang istri pernah jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, namun suami tidak mengetahui perihal tersebut, yang kemungkinan jika suami tahu, dia akan sangat marah dan mungkin menceraikan istrinya. Dan hal ini, apakah cukup bertobat nasuha kepada Allah atau istri harus menceritakan kesalahannya kepada suami? Sedangkan sampai saat ini suami tidak tahu akan hal tersebut. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nasihatnya, taubat-taubatan nasuha, dan jangan sampai jatuh ke kesalahan yang sama lagi. Minta sama Allah. Taubat-taubat, benar-benar taubat sama Allah. Dan minta agar Allah tutup aib kita, tutup aib kita, tutup aib kita. Dan apakah kita ceritakan? Enggak. Hukum asalnya tidak. Kenapa demikian? Karena fungsi taubat itu untuk menyelesaikan masalah. Islam itu agama yang dibangun di atas maslahat yang hendak dicapai dan mudarat yang hendak dihilangkan atau diminimalisir. Konsep Islam kan begitu. Maslahat yang dikejar atau mafsadat, mafsadat itu lawannya maslahat ya. Hal negatif yang dihilangkan atau diminimalisir. Nah, kalau istri sudah taubat, otomatis atta ibu minan dham kaman la dhanbalah, orang yang bertobat seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka jangan melakukan sesuatu yang akhirnya memicu keributan bahkan perceraian karena sebab yang udah gak ada sama sekali. Kan sebabnya gak ada nih. Maksudnya kan udah gak ada. Udah ditutup. Jadi jangan ada keributan dan masalah. Jangan ada keributan, apalagi perceraian, disebabkan karena sebab yang sudah tidak ada. Hal yang tidak ada. Wong yang ada aja berusaha kita hilangkan agar tidak terjadi perceraian, kan begitu ya. Hal yang sudah yang ada aja berusaha kita minimalisir agar tidak terjadi perceraian. Nah, ini halnya udah enggak ada. Istrinya udah tobat. Maka jangan diangkat akhirnya ribut untuk sesuatu yang sudah enggak ada. Itu sangat tidak efektif dan bertentangan dengan maqasid syariah. Allah taala misalnya. Dan itu tidak berbohong, dan itu tidak mencederai kejujuran, karena ini beda kotak. ini tidak membuka aib itu kotaknya. Bukan enggak jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu kesamaan apa yang diucapkan dan kenyataan. Itu jujur. Apa yang disampaikan itu sama dengan kenyataan. Ini kan kita enggak bicara sama sekali. Ini kita enggak bicara sama sekali. Jadi bukan masuk ke bab kejujuran atau kebohongan. Kecuali kalau kita sampaikan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong. Tapi ini kan kita diam. Dan ada dalil. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap hamba kudus diampuni sama Allah kecuali mujahirin. Kecuali orang yang memperlihat atau membuka kesalahannya atau aibnya yang Allah sudah tutup gitu. Jadi jangan tutup, jangan buka aib yang Allah sudah tutup, hadirin. Jangan buka aib yang Allah sudah tutup, jangan. Jangan buka aib yang Allah sudah tutup. Kita tuh diminta nutup aib, bukan ngebuka aib. Tutup aib. Dan bersyukurlah karena Allah tutup itu. Wallahu ta'ala. Dan berdoa sama Allah, semoga Allah tutup terus sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Amin. Rabbal alamin. Dan salah satu doa yang hendaknya diperbanyak baca apa? Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib-aibku, dan berikanlah rasa aman dari apa yang aku khawatirkan. Ini adalah salah satu penggalan dalam zikir pagi petang. Dan ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah, penenggalan ini hendaknya diperbanyak untuk kita baca. Jadi perbanyak kita baca ini, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Khususnya kita yang punya masa lalu yang enggak baik. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat dan aib-aibku, dan berikanlah aku rasa aman dari apa yang aku khawatirkan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz, berapa lamakah batasan waktu menunggu proses khitbah? Karena proses khitbah ya, khitbah lamaran artinya. Karena kadarullah orang tua ikhwan sedang sakit dan cukup lama penyembuhannya. Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya bingung seperti digantungkan, namun hal tersebut juga termasuk udzur syar'i sehingga saya bersedia menunggu. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, bisa enggak win-win solution? Al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua amalan lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu yang lain atau memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Pada dasarnya enggak ada ta'arud, enggak ada kontradiksi antara berkhitbah akad nikah dengan orang tua yang sedang sakit gitu loh. Walaupun kita bisa sadari psikologi masyarakat kita dan kultur kita itu menginginkan ketika hari H semua hadir, semua bersanding dan menikmati acara tersebut. Itu clear dan kita bisa mengerti psikologi kita sebagai orang Indonesia dan kultur kita sebagai orang Indonesia dalam menyikapi pernikahan. Hanya saja mungkin masih bisa dibicarakan dan dinego, karena ini kan bukan orang tua ikhwan, bukan syarat atau bukan rukun nikah untuk misalnya hadir sehat walafiat di hari H. Bisa via Zoom atau bisa online atau bisa dibicarakan. atau paling nggak proses dijalankan dulu gitu loh. Kalau memang dua-duanya udah cocok, ya udah khitbah aja dulu. Orang tuanya, orang tua laki-lakinya nggak ikut, misal diwakilin paman dan seterusnya. Karena kalau semua sudah positif, lalu sudah lahir benih rasa suka dan seterusnya, itu kalau disuruh nunggu bisa khawatir kontraproduktif dan akhirnya ada kelalaian dan keberkahannya kurang, hadirin. Jadi coba bicarakan, tapi harus hati-hati, harus mengerti perasaan orang tua, bicara baik-baik coba gitu loh. Saya bicara baik-baik dan banyak kasus demikian kok, dan bisa dengan izin Allah asal komunikasinya bagus ke orang tua, bicara gitu loh. Bahkan ada yang menikah di rumah sakit, hadirin, karena orang tuanya lagi sakit di rumah sakit dan memungkinkan. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, coba bicarakanlah. Karena apakah gak ada solusi lain? Coba dulu. Dan ajak bicara ikhwannya. Dan ini sebenarnya juga termasuk testing the water kepada masing-masing pihak. Jadi minta calon laki-laki yang kita proses ini kan akan jadi calon pemimpin, akan jadi pemimpin kita gitu loh. Dan isi rumah tangga kan masalah demi masalah. Nah, coba lemparkan masalah ini ke beliau dan ajak cari solusi, apa solusinya gitu. Kalau memang gak ada solusi kecil menunggu, gak ada masalah. Tapi kalau ada solusi, kenapa gak cari solusi yang lain itu? Adapun batas waktu proses khidmat, tidak ada batas waktu tertentu. Tapi ingat al-hajatu qadar bi qadariha, kaidah fikih mengatakan hajat itu durasinya tuh atau kadarnya tuh seperlunya. Jadi jangan lama-lama, karena lama-lama bisa menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ustaz dan keluarga tim kajian wanita kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya, umur saya hampir 35 tahun dan saya belum menikah. Salah satu kriteria yang saya inginkan adalah single di menikah, bukan duda ataupun yang berniat poligami. Karena anak pun single. Qadarullah, beberapa kali ada yang mengajukan ta'aruf namun statusnya duda, Ustaz. Pernah juga statusnya menikah untuk dipoligami. Kemudian ana abaikan pengajuan tersebut karena pengajuan menggunakan aplikasi biro jodoh syar'i. Saya pernah berproses dengan duda karena siapa tahu memang takdir jodoh saya harus demikian. Ternyata berat sekali, Ustaz, pada saat itu. Akhirnya saya mundur. Padahal untuk agama dan dunianya bagus, Ustaz. Ibu juga sudah sangat setuju, yang sebenarnya pada awalnya tidak ingin anaknya dapat duda, Ustaz. Saya mundur karena saya berat dengan status dudanya dan kadola saya tidak memiliki ketertarikan dengan beliau. Bahkan ketika saya dulu cari yang lebih tua, tapi sekarang memilih lebih muda asal masih single. Namun memang umumnya laki-laki tidak mau menikah dengan wanita yang lebih tua. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah saya tetap dengan kriteria saya mencari yang single dan menerima pengajuan ta'aruf dari seorang duda? Bagaimana saya harus bersikap dengan saya yang memiliki sifat trauma? Saya takut dibayang-bayangi kegagalan masa lalu ikhwan tersebut. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan ketika menerima seorang duda, walaupun saya tahu kegagalan rumah tangga tidak selalu dari pihak suami tersebut, ataupun bisa jadi karena cerai meninggal. Jazakallahu khair wa iyyakum. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik buat penanya dan semua pihak yang ingin menikah. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, simpelnya gini dong. kita langsung simpel-simpel aja ya jamaah ya. Aisyah itu dapat yang duda apa yang single? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, dapat duda apa? Duda itu namanya apa sih? Single gitu. Enggak juga ya. Single, kalau dia istrinya meninggal, dia bisa dikatakan single enggak ya? Apa ya? Apa masa perjaka gitu, perjaka. Udah lama kita enggak dengar kata perjaka. Oke, kalau kita pakai kata itu, Aisyah radhiyallahu anha itu dapat duda apa single? Kok single lagi? Dapat duda atau perjaka, hadirin? Hah? Tolong jawab. Duda. Dan beliau suami terbaik di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dapat duda atau perjaka? Duda. Dan beliau lagi-lagi manusia terbaik di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, Sofiyah, Ummu Habibah, Zainab itu dapat apa, hadirin? Itu poin. Oke, pada umumnya laki-laki tidak mau dengan wanita yang lebih tua. Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah, Khadijah lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Nabi SAW ketika menikah dengan Sauda, Sauda lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Itu manusia terbaik. Buat apa? Apakah menjadi masalah bagi kita jika pada umumnya laki-laki tidak mau menikah dengan yang lebih tua, tapi manusia terbaik mau menikah dengan yang lebih tua? Itu poin. Karena laki-laki yang berkualitas, hadirin, itu mencari value, mencari nilai, mencari wanita yang berkualitas juga secara iman. Dan kalau yang berkualitas itu usianya sudah berumur gitu ya, dan ketika dikomparasikan dengan yang muda-muda, ternyata yang lebih berumur ini lebih bagus, lebih, maka banyak laki-laki yang berkualitas nggak mempermasalahkan itu. Maka intinya adalah, poinnya adalah bukan duda, bukan single, bukan status-status itu. Intinya adalah, jadi jangan salah menetapkan kriteria. Intinya bukan duda atau single atau perjaka, monogami atau poligami, bukan itu poin intinya ya. Adapun kita mau terapkan itu nggak ada masalah, tapi kita harus tahu intinya dulu. Intinya adalah cari laki-laki yang pertama berusaha dekat sama Allah. Berusaha dekat sama Allah. Terus yang kedua, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Yang ketiga, bisa memimpin. Karena itu kriteria asasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW. Kalau dapat tiga kriteria ini, mau duda, mau perjaka, mau poligami, mau monogami, insya Allah gak ada masalah. Biarlah, Allah akan tolong. Tapi kalau tiga kriteria ini gak ada, mau perjaka, rentan masalah, bisa berantakan. Kalau kriteria ini pasti berantakan. Kalau tiga kriteria ini gak ada, mau perjaka berantakan, duda berantakan juga. Tiga kriteria ini gak ada, monogami berantakan, poligami lebih berantakan lagi. Gitu aja. Jadi fokus ke tiga hal. Berusaha membangun punya hubungan baik dengan Allah, lalu akhlaknya baik, akhlaknya itu. Ketiga, pemimpin. Dia bisa mimpin. Dia mengerti bagaimana memimpin wanita. Bagaimana memimpin rumah tangga. Walau ta'ala misal. Allah Ta'ala misal. Ahsanallah ilaikum wa ustaz wa iyakum wa iyaki. Suami saya kadang-kadang punya sifat mudah marah, sangat mudah suudzon, sangat mudah negative thinking, dan sangat mudah dan lihal dalam memvonis orang lain, menjust orang lain. Kadang-kadang saya pernah kehilangan perhiasan pemberian suami karena beberapa keburukan sifat suami saya tersebut. Dengan mempertimbangkan lebih banyak mana manfaat mudaratnya, saya merahasiakan kehilangan tersebut dan menggantikan dari harta suami saya. Yaitu saya pernah diberi hadiah 5 gram logam mulia, di mana dia sudah lupa dengan hadiah itu. Jadi logam mulia tersebut saya jual untuk mengganti perhiasan yang hilang itu. Apakah tindakan saya ini masih bisa diperbolehkan? Saya sangat khawatir suami saya jadi menambah banyak dosa kepada orang-orang jika saya kasih tahu bahwa saya kehilangan perhiasan. Sangat besar kemungkinan beliau akan menuduh si A dan si B atau si C. Memendam kebencian tersebut, beliau belum terlalu paham makna takdir baik, takdir buruk tersebut. Jazakallahu khair atas ilmunya, Ustaz. Wa iyyakum. Makasih banyak, tapi sebelum saya tanya, jangan lupa ucapkan salam hadirin. Assalamualaikum itu udah bagus banget ya. Kita doakan, misalnya guru kita itu bagus, wa iyyak. Tapi jangan lupa salam, karena salam sebelum bertanya itu salah satu sunnah. Dan doakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita ini dapat banyak ilmu dari beliau, kita harus doakan beliau rahimahullah. Adapun pertanyaannya, kalau konteksnya demikian, insya Allah diperbolehkan. Dan ini bukan bukan bab bukan bab merahasiakan kehilangan tersebut dan menggantinya dari harta suami saya, bukan. Ini mengganti dengan harta si istri. Karena ketika kan cara gantinya gimana sih? Cara gantinya adalah hadiah logam mulia 5 gram itu kita jual untuk mengganti perhiasan tersebut. Nah, logam mulia 5 gram itu udah punya si istri, udah punya penanya. Yang namanya hak milik ya udah aman. Gitu loh. Ini bukan ngambil harta suami. Jadi, ketika suami sudah kasih harta ke istri, baik dari pintu nafkah maupun pintu hadiah, maka itu udah uang istri. Walaupun dapatnya dari suami, itu udah uang istri. Jadi kalau dia jual dan sedia itu, gak ada masalah sama sekali. Apalagi untuk maslahat yang jauh lebih besar. Semoga diberkahi. Wallahu ta'ala bisawab mungkin itu. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus belajar dan mengamalkan ilmu kita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.